malakin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, Senin pagi 17 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian, dan juga kekayaan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita membicarakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 196. Saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ini tafsiran pada ayat ini sudah kita baca. Jika kalian terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Ini juga kita sudah bahas. Dan sebagai tambahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadyu, kalau seandainya seseorang terkepung ataupun tidak bisa melaksanakan umroh atau haji karena sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka dia harus bertahalul dengan menyembelih hadyu. Hadyu di sini adalah hewan yang merupakan bahimatul an'am. Hewan-hewan dari jenis bahimatul an'am. Apa itu hewan dari jenis bahimatul an'am? Yaitu onta, sapi, dan kambing. Dengan dua jenisnya, kambing atau domba. Ini kalau seandainya seorang ingin berumroh, kemudian dia sakit, gak bisa nerusin, dia harus apa? Menyembelih hewan hadyu agar bisa bertahalul dan sudah tidak ada dosa lagi atasnya. Nah, cara agar bisa bertahalul tadi karena terhalang, dia menyembelih hewan, hewan yang disebut dengan hewan hadyu. Jenis hewan hadyu itu apa saja? Yaitu apa tadi? Unta, sapi, atau kambing. Baru setelah itu dia sembelih, baru setelah itu dia boleh memakai pakaian biasa, keluar dari ihramnya dan tidak perlu menyempurnakan ibadah umrah atau hajinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini para ulama mengatakan bahwa famastaisara minal haji, ini sebagai tambahan saya ambilkan dari tafsir Imam Nukathir rahimahullah, yaitu sebagian ulama berpendapat innama dzalika fima baina rukhs wal ghala, artinya yang mudah yang kamu sembelih dari hewan hadiyu. Yang mudah di sini apa saja berarti? Entah mudahnya kambing, ya mudah sembelih kambing. Kalau mudahnya unta, ya disembelih unta. Kalau mudahnya, maksudnya mudah keluasan hartanya. Karena itu kan perlu uang. Ya, perlu harta untuk menyembelih hewan hadiyu. Jadi yang mudah apanya? Kalau seandainya mudahnya menyembelih kambing, silakan. Kalau seandainya mudahnya seseorang menyembelih sapi atau unta, maka dipersilahkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menyembelih hewan hadiyu jenisnya kambing. Nah, jadi sekarang paham Pak ya? Jadi kalau orang haji atau umroh tidak bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, artinya tidak bisa menyempurnakan, maka harus apa? Menyembelih hadiyu untuk bisa tahallul, untuk bisa tidak melaksanakan ibadah umroh dan haji, tidak menyempurnakannya. Baik, kemudian itu sudah kita bahas dan itu sebagai tambahan. Penulis surah, kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Thumma qala wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah wa hadha min mahdhuratil ihram izalatu asy-sya'ri bihalqin aw ghairihi li'anna al-ma'na wahid min ar-ra'si aw min al-badan li'anna al-maqsuda min dhalika husulu asy-sya'th wal man'i min at-tarafuh biizalatih. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, halaman 339 di paragraf yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa haji itu ada tiga macam. Haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini adalah haji tamattu' dan haji qiran. Jadi haji ada tiga macam. Sebelum saya jelaskan ini, saya harus menjelaskan haji dulu. Haji itu ada tiga macam caranya. Ya, haji ifrad, haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu', qiran, ifrad. Ini apa Ustaz? Ini haji, tata cara menunaikan ibadah haji. Ini tata cara menunaikan ibadah haji itu ada tiga. Dengan cara berhaji secara tamattu' atau berhaji secara qiran, berhaji secara ifrad. Tulisannya mungkin masih bingung. Yang pertama tamattu'. Kemudian qiran. Kemudian ifrad. Ya. Haji tamattu' mengerjakan umroh lalu tahallul. Kemudian di waktu haji mengerjakan haji, kemudian tahallul, tambah hadiyu. Haji qiran berniat mengerjakan ibadah umrah dan haji kemudian plus hadyu. Haji ifrad berniat mengerjakan ibadah haji saja. Nah, lihat sekarang. Sudah ya. Ya, lihat sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya." Orang yang sedang berhaji menurut ayat ini dilarang untuk mencukur rambut kepala. Sudah? Lihat saya. Jangan lihat papan tulis. Lihat saya. Orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh atau sedang berihram, sedang berihram haji atau umroh, dia tidak boleh mencukur rambutnya atau mengambil rambut badannya. Sampai sini paham? Baik. Maka kemudian di sini, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Nah, lihat. Sebelum kurban sampai tempat penyembelihannya enggak boleh memotong rambut. Apa arti kurban? Yaitu hadyu tadi. Orang kalau menunaikan ibadah haji tamattu, ketika dia beribadah haji, maka dia tidak boleh menyentuh rambutnya atau mengambil sesuatu dari rambutnya, dari kulitnya, memotong kukunya, enggak boleh. Sampai kapan? Sampai di tempat penyembelihan hadyu. Artinya, kalau sudah hadyunya disembelih, baru dia bertahallul. Nah, itu maksudnya. Sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Kurban di sini artinya apa? Hadyu. Kurban di sini maksudnya adalah apa? Hadyu. Saya kok masih belum yakin bapak-bapak paham. Ya, perhatikan. Orang kan hajinya tamattu, tinggalkan ini. Tinggalkan ifrad. Kita berbicara masalah dua ini. Tamattu dan qiran. Umroh, orang tamattu itu umroh dulu, kemudian dia tahallul. Tahallul itu apa, Pak? Pakai baju biasa. Kemudian dia menunggu ibadah haji. Makanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji dari Indonesia banyak mengerjakan hajinya secara tamattu. Umroh dulu, lalu dia menunggu tanggal haji itu tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah. Hah? Nunggu sampai ini. Kalau sudah tanggal 8 Zulhijjah, dia pakai ihram lagi. Dia pakai apa? Ihram lagi. Nah, selama dia pakai ihram sampai tanggal berapa, dia tidak boleh itu mencabut rambut, memotong kuku. Sampai kapan? Sampai tanggal 10 Zulhijjah. Setelah dia menyembeli hewan hadyu, baru dia bertahallul. Paham sampai sini? Itu yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan kurban, dalam terjemahannya situ ya, kurban di situ apa? Hadyu. Sampai hewan hadyu di tempat penyembelihannya. Artinya sampai seseorang tanggal 10, di tanggal 10 tersebut dia sudah melempar jamarat, baru setelah itu dia menyembelih hewan hadyu. Kalau sudah menyembelih hewan hadyu, baru boleh tahallul. Tahallul itu apa? Mencukur rambutnya. Nah, itu maksudnya. Paham sekarang? Ya, hadyu, sebagian orang kadang-kadang menyebutnya dam. Paham sampai sekarang? Hah? Kiran juga seperti itu, berniat umrah dan haji secara bersamaan. Ya, datang dia ke Mekah dengan niatan umrah haji. Apa yang dia lakukan? Dia mengerjakan ibadah umrah. Cuma enggak tahallul. Itu bedanya. Dia tetap dalam pakaian ihram. Lalu dia tunggu dalam pakaian ihram sampai tanggal 8. Saat berat ya. Kalau laki-laki cuma pakai dua kain itu sampai tanggal 8. Setelah tanggal 8 dia laksanakan ibadah haji, sampai tanggal 10 dia sembeli hewan hadiyunya, baru setelah itu dia tahallul. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah perkara firman Allah yang tadi berbunyi, janganlah kalian cukur rambut kalian sebelum kurban sampai di tempat. Ini yang saya tekankan biar Bapak Ibu paham. Sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya itu maksudnya apa? Sebelum hewan hadiyunya kita sembelih. Kalau sudah menyembelih hewan hadiyu tanggal 10 Zulhijjah, maka setelah itu boleh kita tahallul untuk ibadah haji. Boleh kita cukur rambut, mandi pakai minyak wangi, pakai pakaian biasa, lepas dari apa? Ihram. Paham sampai sini? Ya. Yang tidak paham nanti ditanyakan lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa hadza min mahdhuratil ihram. Ini adalah di antara perkara yang dilarang dalam berihram, yaitu izalatus sya'ri bihalqin wa au ghairihi, menghilangkan rambut dengan mencukur dan maupun lainnya. Ini kalau orang sedang berihram, Pak, pakai orang sedang melaksanakan ibadah umroh atau haji enggak boleh nyukur rambut. Ini namanya larangan-larangan ihram. Rambut apa, Ustaz? Semua rambut. Rambut kepala, rambut mata. Rambut mata itu banyak, alis mata, kemudian bulu mata, ya, kumis, jenggot, jambang, kemudian ketiak, bulu ketiak, bulu kemaluan, ini enggak boleh dipotong kalau sedang apa? Berihram. Ya, sedang berihram. Karena maknanya adalah salah satu dari kepala atau dari badan. Karena maksud dari hal itu adalah terjadinya kekusutan dan larangan dari bersenang-senang dengan menghilangkannya, padahal ia ada pada bagian lain dari rambut. Apa maksudnya? Orang kalau sedang berihram itu yang dituntut darinya adalah kekusutan, bukan terlalu rapi, kelusuhan, tidak terlalu banyak nyisir. Karena itu yang dituntut dari orang yang sedang berihram. Makanya kalau potong rambut tuh kan kelihatan rapi, maka enggak boleh. Ya, seperti itu. Itu maksud dari yang disebutkan oleh penulis. Wa qasa katsirun minal ulama ala izalati asy-sya'ri taqlimul adhfar bi jami'it taraffuh. Nah, lihat. Kemudian beliau mengatakan, kebanyakan para ulama mengkiaskan tindakan menghilangkan rambut ini dengan memotong kuku dengan kesamaan adanya urusan bersenang-senang. Saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata senang-senang ini, karena terjemahannya bukan senang-senang. Yang jelas begini, ketika Allah melarang memotong rambut bagi orang yang sedang berihram, maka pada saat itu para ulama menyamakan, oh kalau begitu karena tidak boleh motong rambut. Sebab tidak boleh motong rambut apa? Karena ditakutkan seperti orang yang tidak lusuh. Nah, makanya maknanya kan bukan bersenang-senang. Apa maknanya? Nah, rapi ataupun terlihat mewah gitu, terlihat gagah, itu maksudnya, ya. Karena yang dimaksudkan daripada berihram itu agar terlihat kusut dan lusuh, bukan terlihat tarofuh. Tarofuh di sini diartikan oleh penulis bersenang-senang, itu tidak cocok. Karena senang-senang orang yang ya, lihat terlihat mewah, tarofuh itu mewah. Iya. Ya, tarofuh itu apa? Mewah. Orang sedang berihram, lihat ya, saya baca ya. Perhatikan. Karena maksud dari hal itu adalah terjadinya kekusutan dan larangan dari bermewah-mewah. Nah, itu lebih cocok dibandingkan bersenang-senang. Enggak cocok kan artinya bersenang-senang. Apa? Bermewah-mewah. Dengan menghilangkannya, padahal ia ada pada bagian lain dari rambut. Maksudnya, ya, maksudnya kemewahan itu bukan hanya dengan merapikan rambut, merapikan kuku. Orang terlihat bersih, terlihat rapi, mewah gitu. Nah, makanya kebanyakan para ulama mengkiaskan tindakan menghilangkan rambut ini dengan memotong kuku, dengan kesamaan adanya urusan bermewah-mewah, berapi-rapi. Apa maksudnya? Kok rambut ketika ihram dilarang untuk dipotong, disebabkan karena apa? Karena kelihatan apa? Kelihatan lusuh, agar kelihatan lusuh dan menjauhi apa? Kemewahan. Nah, begitu pula dilarang memotong kuku tatkala ihram agar kelihatan lusuh dan tidak mewah. Paham sampai sini? Nah, makanya termasuk larangan ihram pun juga memotong kuku. Jadi orang tatkala mengerjakan ibadah haji dan umroh itu ya, dia diharamkan untuk memotong kuku. Kenapa? Karena orang yang haji dan umrah dituntut untuk lusuh, kusut, ya, tidak terlalu bersih-bersih, tidak terlalu mewah-mewah, rapi-rapi, enggak. Maka kadang-kadang kalau sedang ihram itu kuku panjang kemudian masuk kotoran, tidak senang sekali kelihatannya. Makanya sebelum berihram itu potong dulu. Ya, sebelum berihram dipotong dulu. Paham Pak sampai sini Pak? Baik, kita lanjutkan. Larangan dari hal tersebut akan terus berlanjut hingga hewan kurbannya. Ingat, hewan kurban di sini maksudnya apa? Hadyu tadi. Hingga hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihan, yaitu pada hari penyembelihan. Makanya tempat penyembelihan di sini maksudnya hari penyembelihan. Tanggal berapa itu? 10 Zulhijjah. Nah, di sini nanti diperbincangkan oleh para ulama. Boleh enggak orang yang haji tamattu menyembeli hewan hadiyunya sebelum tanggal 10? Dan itu yang kebanyakan terjadi di tengah jamaah haji Indonesia. Karena Pak, beli kambing disembelih tanggal 10 itu beda harganya dengan beli kambing disembelih tanggal 9, tanggal 8. Di situ letaknya, ujung-ujungnya apa? Duit. Paham permasalahannya? Maka saya enggak mengapa apa pelan-pelan menjelaskan, yang penting paham. Ya, paham permasalahannya? Jadi Allah berfirman hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan hadyu di tempat penyembelihannya. Artinya sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sebelum itu boleh enggak disembelih? Nah, berdasarkan inilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh seperti mazhab Syafi'i, makanya sebagian jamaah haji disembelih hewan hadiyunya tanggal berapa? 1 Zulhijjah. Enggak tanggung-tanggung. Murah sekali memang. Tapi diambil duitnya dengan tanggal 10. Paham ya? Nah, di situ permainannya. Kita dulu ada istilah pangdam, panglima dam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru permainan sedikit. Ada lagi permainan, kumpulin duit enggak disembelih. Ini luar biasa, pasti tidak berkah. Jadi, ayo Pak, kumpulin duitnya, satu kloter kumpulin semua, kan lumayan. 250 real, 300 real per orang, per hadiu. Ya, semuanya kan tamattu, Indonesia kebanyakan tamattu. Satu kloter berapa? 300, 400, kumpulin semua. Wah, itu sudah kaya raya itu. Habis itu, siapa yang ingin melihat contohnya? Dibawa satu dua orang kepala kloternya. Lihat tuh Pak, itu kambing Bapak. Padahal bukan kambing dia. Penipuan. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang terjadi seperti itu, meskipun tidak semua, ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa menyembelih hewan hadyu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Baik, kita lanjutkan. Dan yang paling utama adalah bercukur setelah penyembelihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat. Dan kalau boleh saya tambah, sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ukurannya Pak, ihram, mengerjakan ibadah haji dari mulai wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina melempar jamarat, ya. Kemudian setelah itu baru menyembelih hadyu. Baru setelah itu mencukur. Nah, urutannya seperti itu semestinya. Tanggal 10 itu pekerjaannya melempar jamarat, 7 butir lemparan di Jamratul Aqabah, jamrah yang paling jauh dari Mina, 7 butir lemparan. Kemudian setelah itu apa? Menyembelih hadyu, sebelum mencukur. Menyembelih apa? Hadyu. Baru setelah itu mencukur. Kalau sudah bercukur berarti tahallul asghar. Apa itu tahallul asghar? Semua larangan ihram halal. Pakai pakaian berjahit, memotong rambut, memotong kuku, pakai minyak wangi halal. Kecuali satu. Apa itu? Bersetubuh dengan istri. Kapan kita bisa melakukan itu? Atau kapan halal dari itu? Maka jawabannya adalah setelah dia pergi ke Mekah mengerjakan tawaf ifadah. Kalau orang sudah mencukur, sebelumnya dia nyembelih, mencukur, langsung dia pergi tawaf ifadah. Tawaf ifadah 7 putaran, kalau seandainya dia haji tamattu plus sa'i, maka pada saat itu dia tahallul akbar. Lepas semua larangan ihram sampai bersetubuh dengan istri. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini yang disebutkan oleh penulis. Lihat ya. Dan yang paling utama, maksudnya yang paling utama adalah yang paling afdol. Bercukur setelah penyembelihan. Maksudnya nyembelih hewan hadyu dulu baru apa? Cukur rambut setelah penyembelihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat tersebut. Kalau saya ingin runut Pak, amalan ibadah haji ya Pak. Perhatikan. Saya berbicara haji tamattu saja dulu. Amalan ibadah haji. Ibadah haji sering saya ulang dalam kajian-kajian. Ibadah haji itu cuma 6 hari. Tanggal 8. Saya tidak perlu nulis 8 apa. Zulhijjah ya, 8. Apa yang dilakukan? Pergi ke Mina. Bermalam. Selama di Mina ngapain? Ya, berzikir, apa saja. Ya, dan ini sudah dalam keadaan ihram. pergi di Mina situ. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan dengan qasar di waktunya. Yang bisa dikosor cuma zuhur, asar, dan isya. Selainnya dikerjakan pada waktunya. Zuhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, maghrib 3 rakaat di waktunya, isya 2 rakaat di waktunya, subuh di waktunya. Taib. Berarti sampai tanggal 9. Ya, sampai tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah apa yang kita kerjakan? Sholat subuh di Mina masih. Subuh di Mina. Pergi wukuf Arafah atau di Arafah. Hah? 9. Kemudian 9 malam bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Kemudian bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh. Sholatnya bagaimana nih tanggal 9? Zuhur asar dulu. Zuhur asar di Arafah. Jamak qasar taqdim. Kemudian maghrib isya di mana? Maghrib isya di Muzdalifah. Dengan cara jamak qasar takhir. Subuhnya di mana? Di Muzdalifah. Taib, selesai ini pekerjaannya 10. Jadi sampai di Muzdalifah tidur aja langsung istilahnya. Nah, kemudian tanggal 10 yang kita kerjakan apa? 4 pekerjaan berat. Makanya malam tadi kita disuruh apa? Tidur istirahat. Nah, pekerjaan berat yang pertama berjalan dari Muzdalifah ke Mina untuk lempar jamrah atau jumrah. Yang kedua, apa tadi setelah melempar? Hah? Hadiyu. Menyembelih hewan hadiyu. Kemudian setelah itu apa tadi? Tahallul. Ya. Mencukur rambut atau disebut dengan tahallul asghar. Ah. Ya. Kemudian yang keempat, sesudah ini baru setelah itu apa? Tawaf ifadah disebut dengan tahallul akbar. Ya. Sini plus sa'i. Nah, ini rentetan ibadah haji. Oh, tanggal 11 sampai 13 di Mina. Setelah sholat zuhur, zuhur sampai sebelum subuh boleh melempar jumrah jatuh jamarat. Kemudian terakhir tawaf wada. Nah, selesai. Itu amalan ibadah haji. Yang kita bicarakan tadi dari sini, nih. Lempar jamarat, kemudian hadiyu. Makanya penulis mengatakan lebih baik, lebih utama nyembeli hadiyu dulu baru kemudian mencukur. Kenapa? Karena itu yang disebutkan ayat. Dan itu yang dicontohkan oleh siapa? Rasul. Nah, kalau sudah mencukur, cukur habis, maka tahallul asghar. Setelah tahallul asghar, dia pergi ke Mekah. Tawaf ifadah plus sa'i, kalau haji tamattu, maka disebut tahallul akbar. Oh, tahallul akbar ini gak cukur lagi, karena rambutnya sudah habis. Sudah tahallul akbar, artinya hukumnya sudah lepas dia. Baru setelah itu tanggal 11-13 dia di Mina. Setelah setiap sholat zuhur dia melempar jamarah. Nanti kalau ingin pulang dari Mekah tawaf wada. Itulah amalan ibadah haji. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Karena kalau saya lanjutkan nanti ada permasalahan lain. Urutan-urutannya paham, Pak? Sebelum Bapak Ibu bertanya, urutan-urutannya paham? Paham ya? Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 11-13 sampai tawaf wada'. Ada yang belum paham urutannya? Ya, Pak Satri. Terima kasih. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq barakallahu. Ustaz, yang kami ingin tanyakan itu setelah tanggal 10 melempar apa itu jumrah, ada anu yang jemaah kita itu yang duluan ke Makkah, dia tawaf ibadah. Kalau di sana ini kan selesai yang tiga lemparan baru ke Makkah. Kemudian ya, paham. Yang kedua dalam melaksanakan tawaf ibadah itu, apakah kita sudah bisa menanggalkan pakaian ihram atau pakaian biasa gitu? Ya. Masih Ustaz. Pertanyaan beliau adalah, jamaah haji Indonesia setelah bermalam di Muzdalifah langsung ke sini, ke Mekah. Berarti meninggalkan 1, 2, 3. Langsung ke Mekah, kemudian tawaf ifadah, plus sa'i, lalu tahallul. Boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma su'ila fi dzalikal yaum an syai'in quddima wa akhar illa qala la haraj." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya amalan empat ini didahulukan yang mana, didahulukan yang ini, diakhirkan yang mana, diakhirkan yang ini, kecuali beliau mengatakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dan ini kemudahan dalam haji. Mungkin jamaah haji Indonesia menganggap kalau bermalam di Muzdalifah, besoknya ke Mina orang penuh, maka mereka langsung ke Mekah. Kosong Mekah menurut dia, karena semua orang berpikiran kayak itu juga. Ya. Nah, itu dia. Jadi bermalam di Muzdalifah, singgah sebentar, langsung cabut kemana? Ke Mekah. Sebelum sholat subuh sudah di Mekah. Tawaf ifadah, lalu beliau mencukur. Jadi beliau mengerjakan tawaf ifadah dan mencukur. Wah, kalau begitu sudah tahallul akbar atau tahallul asghar? Masih tahallul asghar. Kenapa? Karena belum mengerjakan melempar. Nah, nanti kapan melemparnya? Sesudah ini. Mereka tenang dulu. Jadi sudah tawaf ifadah plus sa'i, mencukur, ganti baju. Setelah ganti baju, pergi ke Mina. Untuk apa? Lempar jumrah. Baru nyembelih hadyu sudah enggak dipikir. Kenapa? Karena hadyu kolektif. Tadi ada pangdam-pangdam tadi. Yang kolektif. Ya. Sudah mereka yang nyembelih. Kita cuma, nih amanah saya, itu urusanmu di akhirat sama Allah. Kita tidak buka. Kalau saya pernah mengerjakan haji yang pertama, saya langsung ke tempat penyembelihan. Beli di situ, nyembelih sendiri. Jadi benar-benar ingin melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi melempar dulu, lalu pergi hadyu, baru cukur. Ya, karena sendirian mudah. Kalau bawa kelompok susah, Pak. Ya, apalagi kelompok itu ada tua-tua, ada orang sakit dan semisalnya. Bisa dipahami ini? Nah, tapi boleh dia diputar-putar, boleh. ya, diputar-putar boleh. Itu yang ditanyakan oleh beliau tadi. Itu kebiasaan haji di Indonesia memang seperti itu. Jadi dari mulai bermalam di Muzdalifah, singgah sebentar, ya, mungkin makan-makan mereka di Muzdalifah untuk sekedar sholat, baru cabut lagi. Cabutnya kemana? Ke Mekah langsung. Bahkan kadang-kadang ada cabutnya langsung ke Mekah, bukan ke Masjidil Haram, ke hotel, guring di situ, uyuh di Arafah, wukuf uyuh, guring. Isuk beisukan hanya apa? Tawaf ifadah, mencukur rambut. Tahallul asghar, sudah boleh pakai baju, baru pergi nanti sama-sama ke Mina untuk apa? Melempar jumrah. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, ada yang lain? Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz keluarga. Ini pertanyaannya pada hari yang kemarin, Ustaz, berkaitan dengan sebelum tadi dijelaskan yang di atasnya sedikit. Ya. Karena minggu Ahad Senin kemarin tidak diberikan kesempatan pertanyaan. Ya. Pada saat kita terhalang, pada saat kita terhalang, kita tidak punya hadyu, lalu kita disyariatkan untuk berpuasa 3 hari di Makkah atau di tanah Arab dan 7 hari di kampungnya, baru setelah itu kita bertahalul. Pertanyaannya, apakah sampai ke kampung kita itu masih pakaian ihram? Karena kalimatnya itu baru kita bertahalul, itu yang pertama. Yang kedua, masih dengan hal yang demikian, apabila kita terhalang, kita menyembelih hadyu, apakah sudah tercukupi syarat dan rukun umrah dan haji kita? Artinya sudah sempurnakah ibadah kita? Yang ketiga, berkaitan dengan materi hari ini, di Saudi itu juga ada bank untuk menerima pembayaran pembelian hadyu. Apakah itu syar'i? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau maksudnya adalah, kemarin kita bicarakan bahwa kalau seandainya orang tidak bisa sampai sini, terhalang, tapi sudah berihram, sakit misalkan, ya, tapi sudah berihram, gimana? Dia tidak mampu untuk melaksanakan. Maka kita katakan, dia puasa di Mekah selama 3 hari, nanti dia puasa di kampungnya selama 7 hari. Nah, beliau bertanya, 7 hari nanti pas pulang kampung ini masih dalam keadaan berihramkah kada? Maka jawabannya tidak, karena sudah tertahalulkan dengan 3 hari di Mekah tadi. 7 hari hanya sebagai apa? Penambahnya saja. Itu satu. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang, oh ya, kalau orang tertahan melaksanakan ini semua, ya, karena sakit, kebanyakan sih sakit, ya, tertahan melaksanakan ini semua karena sakit, lalu dia puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halamannya, maka apakah dia dapatkan pahala haji? Maka dapatkan pahala hajinya dengan niat. Adapun rukun-rukunnya belum dia kerjakan, dia niatnya saja. Kalau boleh, haknya kada kawa dipakai dulu di muka. Nanti hak haji Muhammad gitu, haknya enggak bisa dipakai dulu. Kenapa? Karena belum sempurna dia melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang ketiga tentang, oh, di Arab Saudi dan ini memudahkan, ada box-box diantaranya di Masjidil Haram, kemudian di Mina, itu ada box-box yang disediakan oleh bank yang tidak ribawi untuk kita membeli hewan hadyu di sana. Jadi bank itu nanti berurusan dengan tempat penyembelihan. Kita cuma nyetor uang, dapat kupon, oh berarti sudah hewan saya sudah disembelih. Nah, itu aman, lebih aman daripada pangdam-pangdam itu. Ya, karena mereka tidak boleh untuk melakukan penipuan. Cuma mungkin harganya ya beda cuma 100 realan gitu. Ya, seperti itu. Lebih relatif aman. Paham maksud saya, Pak? Jadi sama kalau ada orang ingin kurban datang ke masjid Imam Syafi'i. Nih, saya uang saya belikan kambing, belikan sapi. Ya sama seperti itu. Nih, uang saya wahai bang, belikan kambing, sembelih. Nah, yang paling aman itu adalah dia menyembelih tanggal 10 dan setelahnya. Kan boleh menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13. Itu yang paling membuat terasa aman. Karena mereka berkeyakinan tidak boleh menyembelih sebelum tanggal 10. Jadi itu ada namanya bang rajhi atau bang yang lain-lain. Dan itu syar'i diresmikan atau disahkan, dibenarkan oleh pemerintah. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.